Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah amin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa rasuluh. Salawatu rabbi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahdi sunnatihi ila yaumiddin. Allah subhanahu wa ta'ala, sore hari ini merupakan pertemuan perdana untuk diadakan oleh Majlis Ta'lim Al-Hasanah Uswatun Hasanah dengan membahas buku Tayyib Warafi'ul Kalimit Tayyib. Buku yang dibahas judulnya Al-Wabilus Sayyib Kalimit Tayyib. Dan kurang lebih isi dari buku ini, berapa adab seputar masalah zikir dan buku yang ma'ruf di sekitar kang tema dengan Al-Wabilus Sayyib adalah buku Hisnul Muslim. Dan itu lebih ma'ruf di masyarakat dibandingkan buku-buku karya ulama yang lain. Dan kita para ulama yang menulis rahimahullah punya buku yang berjudul Al-Adhkar, dan Syekhul Islam punya buku yang semisal. Ya. Bishayhihi. Beliau lebih banyak bersandar kepada karya guru beliau, yaitu Ibnu Taimiyah, yang berjudul Al-Kalimut Tayyib. Lalu dari buku Al-Kalimut Tayyib, karya Ibnu Taimiyah, beliau kasih tambahan, kemudian beberapa mukaddimah yang bermanfaat dalam menjelaskan tentang keutamaan zikir dan keutamaan orang yang berzikir, serta beliau memberikan beberapa kaidah terkait masalah fikih zikir dan doa. Lalu setelah itu beliau sebutkan beberapa zikir yang disebutkan oleh Syekhul Islam, sehingga jadilah Al-Wabilus Sayyib. Sehingga aslinya adalah buku gurunya Al-Kalimut Tayyib, dikasih tambahan-tambahan tentang pengantar fikih dan adab dalam masalah zikir, jadilah buku Al-Wabilus Sayyib. Al-Wabilus Sayyib, Al-Wabil artinya hujan deras. As-Sayyib artinya juga hujan. Sehingga Al-Wabilus Sayyib artinya adalah hujan yang deras. Wa rafi'ul kalimit tayyib. Dan dalam rangka untuk meninggikan Al-Kalimut Tayyib, kalimat-kalimat yang indah, dan Al-Kalimut Tayyib adalah judul buku yang ditulis oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Kemudian buku ini jamak dimakan Allah Subhanahu wa taala. Di bagian awal beliau akan membahas tentang beberapa adab dalam masalah zikir. Namun sebelumnya penulis menjelaskan tentang arti penting dari sabar dan syukur. Kemudian bagaimana agar kita bisa istiqomah hatinya. Sebelum beliau membahas tentang masalah adab dan zikir, akan lebih baik jika kita baca daftar isi. Baik, saya gunakan share screen. Dan alhamdulillah buku ini sudah diterjemahkan ke dalam bahasa kita, sehingga jamaah juga bisa menyimak kajian ini dengan menggunakan buku Al-Wabilus Sayyib versi terjemahan bahasa Indonesia. Nah, coba kita lihat di daftar isi dari buku ini. Baik, Anda bisa perhatikan di daftar isi, beliau akan menyebutkan tentang sabar dan bentuk-bentuk ubudiyah. Kemudian pintu masuk setan dalam menggoda para hamba. Selanjutnya adalah pengaruh dosa terhadap kelemahan hati seorang hamba. Lalu berikutnya beliau membahas tentang at-taufik wal khidlan, sebab orang bisa mendapatkan taufik dan sebab orang dibiarkan oleh Allah dalam kesesatan. Berikutnya adalah berusaha untuk selalu menghadirkan syukur dengan membayangkan nikmat-nikmat Allah Ta'ala. Wa mutala'atu aibin nafsi, dan berusaha untuk melihat aib pribadi kita, aib diri kita, dan cacat dalam amal perbuatan kita. Kemudian beliau membahas tentang dua kaidah dalam masalah ibadah. Lalu beliau membahas tentang istiqomah hati, cara membangun istiqomah hati dengan dua hal. Kemudian beliau membahas tentang muqaddimah mahabbatullah ala jami'il mahab, pada setiap yang dicintai. Lalu mengagungkan perintah dan larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian juga termasuk alamatu ta'dhimil awamir, tanda orang mengagungkan perintah Allah. Berikutnya khusyuk dalam sholat dan beberapa keterangan selanjutnya. InsyaAllah akan kita bahas, semoga dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun karena kajian kita adalah kajian bulanan, barangkali ini membutuhkan waktu yang cukup lama jemaah, sehingga kami berharap kita bisa bersabar untuk menyimak dengan baik kajian ini sampai kapanpun kajian ini akan selesai. Bisa jadi sekian tahun, bisa 3 tahun, 4 tahun. Dan ada satu buku yang pernah kita bahas di kajian offline sebelum pandemi. Buku itu berjudul Al-Wajiz fi Fiqh Sunnah wal Kitabil Aziz, yang ketika kita membahas buku itu, waktu yang kita butuhkan kurang lebih 6 tahun. Di Masjid Al-Hidayah, Dusun Kerajan, Ngemplak, Sleman. Dan walhamdulillah bisa kita selesaikan sampai akhir buku dalam rentang waktu sekian tahun. Kemudian juga ada sebagian asatidah di Indonesia yang membahas buku-buku tebal, seperti kajian yang digelar oleh Al-Ustadz Abdul Hakim Abdad. Beliau membuka kajian Fathul Bari, Syarah Sahih Bukhari, yang itu sudah berlangsung bertahun-tahun. Dan ada kajian-kajian yang lain yang berlangsung selama bertahun-tahun. Karena itu, di kesempatan pertama ini, kami tegaskan, barangkali kita butuh dari awal sebuah tekad untuk bersabar. Semoga bisa mengikuti kajian ini sampai selesai, meskipun membutuhkan waktu yang panjang. Tayyib. Kita akan baca bagian muqaddimah yang disampaikan oleh Ibnul Qayyim rahimahullah. Bismillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in. Ini merupakan risalah yang ditulis oleh guru kita, imam, seorang alim, Al-Hibr, tintanya umat, Al-Allamah, Syekhul Islam, Syamsuddin, Abu Abdullah, Muhammad bin Abi Bakar, bin Ayyub, bin Sa'ad, yang dikenal dengan Ibnu Qayyimil Jauziyah. Taghammadahu Allahu birahmatih, semoga Allah Ta'ala melimpahkan rahmat untuk beliau. Yang ini merupakan risalah ila ba'di ikhwanihi, kepada sebagian sahabat beliau. Dan beliau kasih judul Al-Kalimut Tayyib wal Amalus Saleh. Wa hiya kama sammaha, dan ini sebagaimana nama yang beliau berikan. Kita lihat di footnote. Hadhihi al-muqaddimah infaradat biha an-nuskhah. Muqaddimah ini ada di sebagian naskah. Tayyib. Tentang nama beliau, beliau lebih dikenal dengan sebutan Ibnu Qayyimil Jauziyah atau Ibnul Qayyim. Kenapa diberi nama ini? Jadi ceritanya seperti ini ya. Ayah beliau yaitu Abu Bakar bin Ayyub. Ayahnya Ibnu Qayyim bernama Abu Bakar Ibnu Ayyub. Ayah beliau ini adalah mudir, pengelola pesantren atau madrasah yang bernama Madrasah Al-Jauziyah. Ada sebuah madrasah namanya Madrasah Al-Jauziyah. Madrasah Al-Jauziyah. Nah, pengelolanya adalah Abu Bakar bin Ayyub. Karena beliau pengelola Madrasah Al-Jauziyah, maka beliau sering disebut dengan nama Qayyimul Jauziyah. Qayyimul Jauziyah, pengelola Al-Jauziyah. Sehingga istilah Qayyimul Jauziyah itu adalah dari bapak beliau, yaitu Abu Bakar Ibnu Ayyub. Karena putranya, yaitu Muhammad, ini yang paling menonjol di antara putranya Abu Bakar bin Ayyub, maka sering sekali orang mengatakan putra Qayyim Jauziyah. Ini anaknya Qayyim Al-Jauziyah. Anak laki-laki itu dalam bahasa Arab adalah Ibn. Maka disebutlah Ibnu Qayyimil Jauziyah. Nah, biar tidak terlalu panjang dengan menyebutkan Al-Jauziyah, kadang orang kemudian menyingkat dengan membuat nama Ibnul Qayyim. Ibnul Qayyim. Dan yang dimaksud adalah putra dari Qayyimul Jauziyah. Ibaratnya begini ya. Ada seorang tokoh. Tokoh itu punya banyak anak. Kira-kira siapa yang sering disebut sebagai anak tokoh ini? Jawabannya adalah yang paling menonjol. Sehingga siapa yang paling menonjol? Si A. Oh, maka orang akan mengatakan, oh dia putranya presiden. Dia putranya gubernur. Ini sang putra gubernur. Sang putra gubernur. Padahal dia masih punya anak yang lain, ini gubernur. Tapi karena anak ini yang paling menonjol, maka yang sering disebut sebagai putranya gubernur adalah yang paling menonjol ini. Baik. Kemudian, ketika yang paling menonjol adalah Muhammad, maka anak yang bernama Muhammad ini sering dinisbahkan kepada bapaknya, Ibnu Qayyimil Jauziyah. Nah, untuk menghilangkan kata Jauziyah, Al-Qayyim ini dikasih alif lam, yang disebut dengan alif lam lil ahdi adzihni. Alif lam di sini sering diistilahkan oleh para ulama dengan sebutan alif lam lil ahdi adzihni. Alif lam yang menunjukkan kesan tertentu. Sehingga orang kalau membaca alif lam ini, dia sudah bisa memahami yang dimaksud adalah beliau. Baik. Insyaallah ini Anda bisa pelajari di kajian seputar masalah bahasa. Kita tidak punya kepentingan yang banyak tentang ini. Selanjutnya kita lanjutkan. Ibnu Qayyim memberi judul buku ini dengan Al-Kalimut Thayyib wal Amalus Shalih. Namun buku ini lebih ma'ruf dengan sebutan Al-Wabilus Thayyib wa Rafi'il Kalimit Thayyib. Pengantar yang beliau sampaikan. Ini bukan perkataan Ibnu Qayyim. Ini perkataan, wallahu alam, kita tidak tahu, tapi disebutkan oleh pemberi catatan kaki di sini. Hadhihi al-muqaddimah infaradat bihan nuskhah. Muqaddimah ini ada di sebagian naskah. Kita mulai ke pernyataan Ibnu Qayyim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah subhanahu wa ta'ala Al-Mas'ul, dia zat tempat kita meminta. Al-Marju, tempat kita berharap. Al-Ijabah, dikabulkannya keinginan kita. Semoga Allah ayyatawallakum menganugerahkan kepada kalian di dunia dan di akhirat. Semoga Allah Ta'ala memberikan perhatian kepada kalian di dunia dan di akhirat. Dan semoga dia memberikan limpahan nikmat yang lahir maupun batin kepada kalian. Dan semoga Allah menjadikan kalian termasuk di antara orang yang apabila diberi nikmat oleh Allah, dia mampu bersyukur. Apabila diberi ujian, dia mampu bersabar. Dan apabila berdosa, dia segera beristighfar. Fa inna hadhil umur ats-tsalatsa hiya unwanu sa'adatil abdi. Karena tiga hal ini merupakan tanda kebahagiaan seorang hamba. Tanda kebahagiaan seorang hamba adalah syukur saat mendapatkan nikmat, sabar ketika dapat ujian, yang ketiga istighfar ketika dia berbuat salah, ketika dia berbuat dosa. Kata beliau, kalau orang punya tiga hal ini, berarti dia mendapatkan kenikmatan dunia dan akhirat. Dia mendapatkan kebahagiaan dunia dan di akhirat. Karena yang namanya hidup tidak bisa lepas dari dua ini. Kalau enggak nikmat, ujian. Semua kehidupan. Tanpa melihat jenis kelamin, tanpa melihat status sosial. Sehingga manusia di posisi apapun, berapapun nilai kekayaannya, pasti mengalami yang namanya kenikmatan, dan di saat yang sama dia juga mendapatkan ujian. Maka dia butuh syukur dan juga butuh sabar. Agar dia sukses, ketika dapat nikmat dia bersyukur, dan ketika dapat ujian dia bersabar. Dan dalam menjalani kehidupan, manusia pasti berbuat salah. Pernah berbuat salah. Maka untuk menutupi kesalahannya, dia beristighfar. Siapa yang melakukan tiga hal ini dalam hidupnya, dia akan bahagia dunia dan akhirat. Dan ini merupakan tanda kebahagiaan dia di dunia dan di akhirat. Wala yanfaku 'abdun anha abadan. Dan seorang hamba tidak akan bisa pernah lepas dari tiga hal ini. Dari yang namanya nikmat dan ujian, serta berbuat dosa. Karena setiap hamba daiman selalu dia akan mengalami yataqallabu berbolak-balik baina hadhil atbaq as-salasa. Setiap hamba pasti akan dia mengalami tiga bentuk ini. Nikmat, ujian, dan pernah berbuat salah. Nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada para hamba itu tataradafu alaihi, sangat beraneka ragam. Karena itu faqaidah syukur. Nikmat itu harus diiringi dengan rasa syukur. Dan syukur itu mabniyun ala thalathati arkan. Syukur itu dibangun di atas tiga rukun. Tiga rukun syukur. Tiga rukun syukur. Apa saja itu? Yang pertama adalah al-i'tirafu biha batinan. Hatinya mengakui keberadaan nikmat itu datang dari Allah. Yang kedua, at-tahaddutsu biha zahiran. Dia memuji secara lahir, artinya memuji dengan lisannya. Dan yang ketiga, watasrifuha fi mardati waliyha. Dan dia gunakan untuk mengundang ridha sang pemberinya, yaitu Allah Ta'ala. Wa musdiha wa mu'tiha, yang memberikannya. Fa'in fa'ala dhalika, kalau orang melakukan itu, berarti dia telah mewujudkan syukur. Meskipun bisa jadi dia masih kurang dalam melakukan syukur. Sehingga tiga rukun syukur, yang pertama adalah pengakuan hati. Yang kedua adalah pujian lisan. Dan yang ketiga adalah menggunakan nikmat itu untuk kebaikan. Kata Ibnu Qayyim, siapa yang berhasil melakukan tiga hal ini, berarti dia telah berhasil mewujudkan syukur, meskipun bisa jadi ada hal yang kurang, ada yang lebih dari apa yang dia lakukan. Kemudian, kondisi kedua yang dialami oleh hamba adalah mihanun minallah, ujian dari Allah. Allah Ta'ala mengujinya, maka dia wajib untuk bersabar dan pasrah terhadap ujian Allah. Lalu apa itu kunci sabar? Kata beliau, wassabru, inti dari sabar adalah habsun nafsi anit tasakhoti bil maqdur. Menahan jiwa, jangan sampai marah dengan apa yang ditakdirkan. Baik, orang boleh merasa sedih ketika dia mengalami ujian. Makanya disebut sebagai as-sabr. As-sabr itu nama sebuah, nama buah ya. Nama buah yang pahit, tapi jadi obat. Sehingga para ulama mengatakan as-sabru ka'ismihi. Sabar itu sebagaimana namanya. Wa murrun fi ta'miha. Pahit kalau dicicipi, pahit kalau dimakan. Tapi manis ketika dirasakan. Rata-rata obat yang ada di sekitar kita, baik bentuknya obat kimia maupun obat alami, adalah rasanya pahit ketika dimakan, tapi manis ketika, pahit ketika dimakan, tapi manis dari hasilnya. Karena itu sabar pasti diiringi dengan rasa pahit, yaitu sakit, gak nyaman. Tapi kita gak boleh marah. Karena inti dari sabar adalah menahan diri jangan sampai marah terhadap takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Wahabsul lisan, menjaga lisan, jangan sampai mengeluh, dan menjaga anggota badan dari perbuatan maksiat. Intinya, sabar itu jangan sampai melakukan perbuatan yang mengundang murka Allah saat kita dapat musibah. Baik lisannya, hatinya, maupun anggota badan. Contohnya apa? Anggota badan bermaksiat ketika dapat musibah, dia menampar pipinya, merobek bajunya, kemudian dia menjambak-jambak rambut, dan seterusnya. Yang ini adalah kebiasaan para wanita jahiliyah ketika ditinggal mati oleh suaminya. Oh, Masya Allah ya. Dari sekian banyak lelaki yang ada di sekitar wanita, siapa lelaki yang jika ditinggal mati, wanita itu paling gak sabar? Jawabannya adalah suami. Sehingga ketika wanita itu ditinggal mati suaminya di masa silam, ini kerah baju ditarik-tarik. Dia nangis gulung-gulung. Dan itu yang disebut dengan an-niyahah. Praktek ini disebut dengan an-niyahah, meratapi mayit. An-niyahah. Dan meratapi mayat dosa besar. Bahkan Nabi SAW memberikan ancaman an-na'ihah, para wanita yang meratapi mayat, idza lam tatub, kalau dia belum bertobat sampai dia mati, maka nanti di akhirat akan dikasih pakaian yang berupa ini ya, cor tembaga. Lalu diletakkan di badannya yang penuh dengan kudis. Waliyadzubillah. Nah, kemudian kata Ibnu Qayyim, kunci dari sabar, pemadarus sabri, kunci dari sabar adalah tiga rukun di atas, yaitu menahan diri, hatinya jangan sampai murka kepada takdir Allah, lisannya jangan sampai mengeluh, mengucapkan kalimat yang mengundang murka Allah, anggota badannya jangan sampai melakukan maksiat. Jika seorang hamba bisa melakukan ini, sebagaimana yang diajarkan, inqalabat al-mihnatu fi haqqihi mihna minha, maka ujian itu akan berubah jadi nikmat. Ujian itu bahasa Arabnya mihna, nikmat itu bahasa Arabnya minha. Inqalabat al-mihnatu minhatan, maka ujian itu akan berubah jadi nikmat. Dan baliyah, ujian berubah jadi atiyah, berubah jadi anugerah. Wasaral makruh mahbuban, sehingga sesuatu yang dibenci itu akan menjadi sesuatu yang dicintai. Karena Allah Ta'ala, kita perhatikan, Allah Ta'ala tidaklah menguji hambanya untuk membinasakan sang hamba. Inna Allah Ta'ala lam yabtalihi liyuhlikahu. Allah tidak menguji kita untuk membinasakan kita. Namun Allah menguji kita untuk menguji apakah kita bersabar dan apakah kita menghambakan diri kepadanya. Karena sesungguhnya kewajiban para hamba adalah menghambakan diri kepada Allah Ta'ala. Fiddarra, baik ketika dia mengalami kesusahan. Kama lahu alaihi ubudiyatun fissarra, sebagaimana hamba juga wajib untuk memberikan penghambaan kepada Allah ketika dia sedang mengalami kegembiraan. Sehingga Allah uji para hambanya bukan untuk membinasakan hamba. Tapi Allah uji hamba agar kita bisa mewujudkan peribadatan kepadanya saat kita mengalami kesulitan. Sebagaimana kita diwajibkan untuk beribadah kepadanya saat kita mengalami kebahagiaan. Kita wajib untuk menghamba kepada Allah di saat kita tidak suka. Sebagaimana kita wajib menghamba kepada Allah di saat kita sedang suka kepadanya. Banyak makhluk yang mereka diberikan penghambaan bima yuhibbun, terhadap apa yang mereka cintai. Wasya'nu, dan yang terpenting adalah dia bisa memberikan penghambaan kepada Allah fil makarih, di saat dia tidak suka. Fabihi tafawatat maratibul ibad. Disinilah akan kelihatan perbedaan masing-masing hamba. Sehingga ada hamba yang berhasil, sehingga dia bisa mendapatkan prestasi yang tinggi, dan sebaliknya. Wabihasabihi kanat manaziluhum indallah, sesuai dengan tingkatan penghambaan dia, ketika mendapatkan musibah dan ketika mendapatkan nikmat, disitulah terjadi perbedaan kedudukan mereka di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Ini penjelasan yang luar biasa. Dan Ibnu Qayyim rahimahullah punya keistimewaan dalam masalah ini. Kalimat-kalimatnya sangat indah untuk didengar, untuk dirasakan. Sehingga kalau kita membaca, seolah-olah buku ini dia mengarah ke muka kita. Perhatikan kamu. Perhatikan kamu. Bahasanya Allah menguji kamu, memberikan musibah kepadamu bukan untuk menghancurkanmu. Tapi Allah menguji kamu dengan ujian berupa musibah untuk mengetahui apakah kau bisa beribadah kepadanya di saat kau tidak suka, sebagaimana kau beribadah kepadanya di saat kau gembira. Fal wudu'u bil ma'il barid. Wudu dengan menggunakan air dingin. Fi syiddatil harri, di saat sangat panas. Ini juga ibadah. Kemudian orang melakukan mubasyarah dengan istri, ya, al-hasna. Orang melakukan bergaul dengan istrinya yang cantik, yang dia cintai. Ini juga ubudiyah, bagian dari bentuk penghambaan. Memberikan nafkah kepadanya dan juga nafkah untuk dirinya, keluarganya, bentuk ubudiyah. Semua ini termasuk juga wudu dengan menggunakan air dingin saat sedang musim dingin, juga bagian dari ubudiyah. Dan tidak bermaksiat. Allati ishtaddat dawa'i nafsi, ketika ada dorongan nafsu yang kuat untuk melakukannya. Min ghairi khaufin nas, padahal dia tidak ada rasa takut kepada yang lain. Karena enggak ada yang lihat, enggak ada yang mengetahuinya. Ubudiyatun, itu juga termasuk bentuk ubudiyah. Dan memberikan nafkah ketika sedang dalam posisi kesulitan juga bagian dari ibadah. Namun di situ ada perbedaan yang jauh antara dua bentuk ibadah ini. Kita menderma, memberikan bantuan sosial di saat kita membutuhkan, dan di saat kita dalam kondisi berkecukupan, dua-duanya ubudiyah. Tapi yang satu ibadah saat kita mengalami kondisi longgar, lapang, dan satu ibadah ketika kita mengalami kesempitan. Lalu kata beliau, "Man kana 'abdan lillah," maka siapa yang menjadi hamba Allah di dua keadaan tadi, dia bisa menunaikan kewajibannya kepada Allah, baik ketika dia dalam kondisi susah maupun ketika dia dalam kondisi senang. Fadzalikal ladzi yatanawaluhu, maka itulah orang yang mendapatkan pujian sebagaimana yang Allah sebutkan di surat Az-Zumar, alaisallahu bikafin abda. Bukankah Allah Ta'ala yang akan mencukupi kebutuhan para hambanya? Wa fil qira'atil ukhra, dalam riwayat yang lain ada versi bacaan alaisallahu bikafin ibadah. Bukankah Allah akan menutupi kebutuhan seluruh hambanya? Dan secara makna keduanya sama. Karena mufrad mudhaf, kata tunggal, namun dia dalam bentuk frase, itu memberikan makna umum, mencakup semuanya. Bukankah Allah Ta'ala mencukupi kebutuhan seluruh hambanya? Artinya apa? Kalau kita ingin mendapatkan kecukupan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, disebabkan atau pada saat kita mendapatkan musibah, maka jadilah hamba Allah yang sejati. Dengan cara apa? Jadilah hamba Allah di semua keadaan, baik saat kita senang maupun ketika kita susah. Fal kifayatu tam, maka kecukupan yang sempurna, Allah akan memberikan kecukupan yang sempurna. Ma'al ubudiyati tam, itu seiring dengan bentuk peribadatan yang sempurna. Jadi semakin sempurna penghambaan kita kepada Allah, maka semakin sempurna pula kecukupan yang akan diberikan oleh Allah Ta'ala kepada kita. Wan naqisah ma'an naqisah, Sebaliknya, kecukupan yang kurang akan menyertai bentuk peribadatan yang kurang. Sehingga Allah akan mengurangi bentuk kecukupan bagi para hambanya, sebagaimana sang hamba itu mengurangi tingkat ubudiyah kepadanya. Faman wajada khairan falyahmadillah. Karena itu kalau kita melihat hasil, siapa yang mendapatkan hasil yang baik, silahkan dia memuji Allah. Dan sebaliknya, siapa yang tidak mendapatkan hasil yang baik, maka janganlah dia mencela kecuali dirinya sendiri. Wahaula, mereka itulah para hamba alladzina laisa li'aduihim alaihim sultan. Dan orang yang berusaha untuk menjaga bentuk ubudiyah, penghambaan kepada Allah, baik di waktu senang maupun di waktu susah, merekalah orang yang di mana musuhnya itu tidak punya celah untuk menguasainya. Musuhnya di sini siapa? Setan. Setan tidak punya celah untuk menguasainya. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, inna ibadi laisa laka alaihim sultan. Sesungguhnya para hambaku yang mereka memberikan bentuk penghambaan yang sempurna kepadaku, maka kamu wahai iblis enggak punya peluang untuk menguasai mereka. Karena mereka dijaga oleh Allah, dicukupi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walamma alima, dan tatkala musuh Allah yaitu iblis mengetahui bahasanya Allah Ta'ala la yuslimu ibadahu ilaih wala yusallituhu alaihim, bahwa Allah Ta'ala tidak menyerahkan para hambanya kepada iblis. Allah tidak pernah menyerahkan kita. Ini silahkan hambaku, kau goda, sakarmu, terserah kamu. Allah tidak menyerahkan hambanya kepada iblis. Allah tidak membiarkan para hambanya untuk dimangsa oleh iblis. Wala yusallituhu alaihim, dan Allah tidak membiarkan iblis untuk menguasai mereka. Qala, maka iblis mengatakan fabi izzatika, demi keagunganmu wahai Rabbku, la'ugwiyannahum ajma'in, aku akan berjuang untuk menyesatkan mereka semua, illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali para hambamu di antara mereka al mukhlasin, yang pilihan, kecuali di antara hambamu yang pilihan. Iblis enggak sanggup untuk menyesatkan mereka. Sehingga iblis bersumpah kepada Allah Ta'ala di hadapan Allah, dia akan berjuang untuk menyesatkan para hamba Allah. Namun iblis mengatakan, kecuali hamba-hamba Allah. Kecuali hamba-hamba Allah. Yaitu orang yang menghambakan dirinya kepada Allah. Secara maksimal. Baik di waktu senang maupun di waktu susah. Dia berusaha untuk menjaga aturan Allah. Yang mereka itu adalah orang-orang pilihan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka jamaah dimulakan Allah. Kalau kita paham ini, maka kita bisa memahami bahwa perlindungan dan penjagaan yang diberikan oleh Allah kepada hambanya itu setingkat dengan semangat ubudiyah, penghambaan yang dia berikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah juga berfirman, وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يُؤْمِنُ بِالْآخِرَةِ مِمَّنْ هُوَ مِنْهَا فِي شَكٍّ. Dan sungguh iblis telah berhasil membenarkan dugaannya. Fattaba'u, sehingga mereka mengikuti iblis. Jadi maksud ayat ini, ini ada di surat Saba ya. Allah bercerita tentang sekelompok kaum yang iblis itu punya prediksi. Akan aku goda mereka, akan aku sesatkan mereka, dan mereka akan menjadi pengikutku. Sehingga dia punya dugaan iblis akan berhasil untuk menguasai mereka. Ternyata dugaan itu benar. Iblis berhasil menguasai mereka. Lalu Allah ceritakan, وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ذُنَّهُ. Iblis telah membenarkan dugaannya, فَاتَّبَعُوا, sehingga mereka mengikuti iblis. Illa, kecuali. Kecuali. Siapa yang dikecualikan? Sekelompok di kalangan orang-orang mukmin. وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ. Iblis tidak mampu untuk menyesatkan mereka. إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يُؤْمِنُ بِالْأَخِرَةِ illa lina'lama man yu'minu bil akhirah mimman huwa minha fi syak, sehingga kami bisa mengenal, kami bisa mengetahui siapakah yang beriman kepada akhirat dan siapa yang masih ragu terhadap akhirat. Baik. Lalu kata Ibnu Qayyim rahimahullah, di sini Allah tidak menjadikan musuhnya untuk bisa menguasai para hambanya. Allah tidak menjadikan iblis bisa menguasai hambanya. Allah enggak biarkan kita diserahkan ke iblis, tidak. Di antara hamba yang beriman, Allah jaga mereka. Fa innahum fi hirzihi wa kala'atihi. Mereka dalam penjagaan Allah subhanahu wa ta'ala, dijaga oleh Allah. Tahta kanafi, di bawah penjagaan Allah. Wa in igtala aduhu ahadahum kama yagtalul lussu ar-rajulal ghafil. Meskipun musuhnya yaitu iblis berusaha untuk menyelinap dalam rangka untuk menyesatkan mereka. Sebagaimana seorang pencuri berusaha untuk menyelinap dalam rangka untuk mencari kesempatan ketika ada orang yang sedang lalai. Fahadha labudda minhu. Dan itu yang dilakukan oleh iblis. Karena terkadang hamba itu qad buliya bil ghaflah wasyahwa wal ghadab. Terkadang seorang hamba itu diuji oleh Allah dengan kelalaian, dengan syahwat, dan dia pernah marah. Akhirnya itulah jadi celah iblis. Nah, ini kesempatan. Iblis selalu mengintai, mengendap-endap gimana caranya agar bisa mempengaruhi hamba ini, menggoda hamba ini. Kesempatannya adalah saat lalai langsung serang. Wa dukhuluhu 'alal 'abdi min hadhil abwab ats-tsalatsah. Dan peluang iblis untuk mempengaruhi hamba adalah di tiga pintu ini. Lalai, berarti dia tidak mengingat Allah. Dia tidak sedang beribadah, tidak sedang berzikir, sedang sibuk dengan dunia, sedang ngitung duit, sedang bersama keluarga di tempat piknik, rumah makan, jalan-jalan, ghaflah. Itu pintu iblis menggoda manusia. Yang kedua saat syahwat. Dia berhadapan dengan maksiat. Syahwatnya muncul. Ingin melakukannya. Dan yang ketiga, saat marah. Hati-hati dengan marah ya. Marah itu bukan sesuatu yang terpuji. Itu salah satu di antara celah iblis untuk menggoda hambanya. Walau ihtarazal abdu mahtaraza. Meskipun seorang hamba berusaha untuk menjaga dirinya secara maksimal, pasti dia pernah mengalami lalai, pasti dia pernah terpengaruh dengan syahwat, dan pasti dia pernah marah. Saya, Anda, dan manusia yang lainnya pasti pernah mengalami tiga hal ini. Di saat itulah peluang iblis untuk menggoda kita. Lalu beliau ingatkan tentang Adam. Waqad kana abul bashar, Adam alaihi salatu wassalam. Adam alaihi salatu wassalam di masa silam, beliau adalah ahlamul khalqi, makhluk yang paling hati-hati. Makhluk yang paling hati-hati. Wa arjahuhum aqlan, paling cerdas. Wa athbatuhum, dan paling penyabar. Adam alaihi salam itu paling hati-hati, paling cerdas dalam menggunakan pikirannya, dan paling penyabar. Adam punya banyak kelebihan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma'a hadza, namun dengan semua kelebihan itu, falam yazal bihi aduwullah, musuh Allah yaitu iblis senantiasa mengintai, hatta auqa'ahu fi ma auqa'ahu fi, sehingga dia berhasil menjerumuskan Adam kepada larangan sebagaimana Allah ceritakan, mendekati pohon larangan. Famadhannu bi farashatil hilmi wa man aqluhu fi janbi aqli abihi ka taflatin fi bahrin. Maka Anda bisa mengukur, famadhannu, apa yang Anda yang bisa mengukur, bi farashatil hil, ketika orang itu, coba kita lihat. Farashul hilmi, farash itu artinya kupu-kupu. Ya. Farashul hilmi, wal arabu tudrabu bil farash al-mathala fi khifatil hilmi. Orang Arab sering menggunakan, sering menyebut kata kupu-kupu untuk menggambarkan sesuatu yang ringan. Yang ringan kedewasaannya, ringan apa, ringan cara dia berpikir. Sehingga maksud Ibnu Qayyim, Anda bisa mengukur orang yang kedewasaannya masih rendah, ya, krusa-krusu, akalnya dibandingkan dengan akal bapaknya Adam masih rendah, maka kalau kita bandingkan itu seperti air ludah dibandingkan dengan air laut. Katuflatin fi bahrin, seperti kita meludah di air laut. Meludah di lautan. Inilah akal kita, kedewasaan kita, kemampuan kita dalam berpikir dibandingkan dengan kelebihan yang diberikan oleh Allah kepada Adam. Artinya peluang kita kalah dari godaan iblis lebih besar dibandingkan peluang yang dialami oleh Adam. Walakinna aduwallah, tapi musuh Allah itu la yakhlusu ilal mu'minin illa ghilatan ala ghiratin wa ghaflah. Dia tidak pernah memisahkan diri. Dia tidak pernah lepas dari hamba mukmin kecuali ya, saat dia ghilatan ala ghiratin wa ghaflah. Saat hamba itu tenggelam dalam kelalaian. Wa yuqi'uhu, akhirnya itu kesempatan untuk menjerumuskan dia ke dalam dosa. Wa yadhunnu annahu la yastaqil, la yastakilu rabbahu azza wa jalla ba'daha. Dan dia menyangka kalau dia tidak akan bisa, la yastakilu rabbahu azza wa jalla ba'daha, tidak akan bisa lepas dari Rabbnya setelah itu. Wa anna tilkal waqi'ata qad ihtajathu wa ahlakathu. Kemudian perbuatan dosa itu kadang membinasakannya. Namun karunia Allah, rahmat Allah, ampunan dan maghfirahnya sangat luas. Min warai dzalika kullihi. Rahmat Allah meliputi itu semua. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui hambanya itu punya kelemahan. Dan pasti dia akan pernah kalah dengan godaan iblis. Namun Allah subhanahu wa ta'ala memberikan jaminan siapa yang mau tobat akan diampuni. Rahmat Allah luas, ampunan Allah luas, dan dia maha pengampun. Nah. Karena itu, فَإِذَا أَرَدَ اللَّهُ بِعَبْدِهِ خَيْرًا, ketika Allah menghendaki kebaikan untuk hambanya, Allah bukakan baginya pintu taubat. Pintu penyesalan, kehinaan di hadapan Allah, dan merasa butuh, serta mohon pertolongan kepadanya, dan betul-betul berusaha untuk bersandar kepadanya. وَدَوَامُ التَّضَرُّ, hamba akan berusaha untuk merendahkan diri kepada Allah, banyak berdoa, mendekatkan diri kepadanya, bima amkana minal hasanat, dengan perbuatan amal soleh yang mampu dia lakukan. Di saat itulah, ma takunu tilka sayyi'ah bihi sababun rahmatihi. Perbuatan dosa yang dia kerjakan ternyata menjadi sebab rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Hatta yakula aduwallah, hatta yakula aduwallah, sampai iblis itu mengatakan, ya laytani taraktuhu walam uki'uhu. Andaikan tadi tidak saya jerumuskan dia ke dalam dosa. Ternyata dosa dia malah membuat dia semakin dekat dengan Allah. Dengan dia banyak bertaubat. Dengan dia mohon ampun kepadanya. Berubahlah perbuatan dosa itu menjadi rahmat bagi hamba. Sampai iblis nyesal. Kenapa tadi saya goda orang ini? Kenapa saya tadi goda orang ini? Coba saya tadi gak menggoda orang ini. Dia kan tidak bertambah amalnya disebabkan taubatnya. La haula wala quwata illa billah. Maka jamaah, betapa luasnya karunia Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga kalau kita paham tentang penjelasan Ibnu Qayyim ini, kita menyadari kelemahan kita, kita menyadari kekurangan, tapi kita punya harapan besar. Tuhanku Rabb yang maha pengampun, penciptaku zat yang luas rahmatnya. Sehingga kalaupun saya punya kelemahan, saya masih punya harapan. Semoga nanti ketika saya melakukan perbuatan dosa, Allah anugerahkan untukku pintu taubat. Lalu dosa itu akan berubah menjadi nikmat. Dan itulah makna perkataan sebagian ulama salaf. Innal abda la ya'malu dzamba. Ada seorang hamba yang dia melakukan perbuatan dosa. Yadkhulu bihil jannah. Tapi dia bisa masuk surga dengan dosa itu, subhanallah. Sebab apa? Dia bertaubat pasca berdoa, berdosa. Dan ada hamba yang dia melakukan amal baik, tapi dia masuk neraka dengan amal baiknya itu. Lalu ada orang yang bertanya, kok bisa demikian? Qala, ulama ini mengatakan, dia berbuat dosa. Falam yazal nasba'ainahi. Lalu dosa itu senantiasa terngiang-ngiang di depan matanya, sehingga seolah-olah dia melihat dosa itu ada di depan matanya. Dia dihantui dengan ketakutan, rasa takut, wajilan, menangis, menyesal, merasa malu di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Dia menundukkan kepalanya di hadapan Allah ta'ala, mungkasiral qalbi lahu. Hatinya selalu merasa sedih di hadapan Allah ta'ala, berharap kepada Allah. Maka dosa itu menjadi sebab kebahagiaan sang hamba dan kebahagiaannya. Hatta yakuna dzalika dzambu, sehingga dosa itu anfa'alahu, lebih bermanfaat baginya, ya, min ta'atin katsira, dibandingkan amal ibadah yang jumlahnya banyak. Dilihat dari pengaruh dosa itu, yaitu kebahagiaan hamba dan kemenangannya, sehingga dosa itu menjadi sebab dia bisa masuk surga. Ketika sang hamba melakukan perbuatan dosa, lalu dia bertobat kepada Allah, sampai akhirnya sang hamba itu mengalami perubahan besar dalam hidupnya. Dan saya melihat situasi seperti itu dilakukan oleh mereka-mereka yang hijrah. Masya Allah, perbuatan dosa yang dulu Anda kerjakan mengantarkan Anda untuk menjadi manusia pilihan. Di antara mereka yang menangis karena teringat dulu kenapa tenggelam dalam riba. Di antara mereka ada yang sedih, malu, teringat dulunya berlumur dengan maksiat. Sebaliknya, ada orang yang melakukan kebaikan, beramal saleh. Fala yazalu yamunnu biha ala rabbi. Tapi dia merasa berjasa di hadapan Rabb-nya. Lalu dia sombong, kemudian dia ujub dengan dirinya. Wa yastatilu biha, dan dia biarkan hatinya ujub seperti itu. Dan dia bangga dengan amalnya, saya berhasil melakukan ini, ini jasa saya. Fayurithuhu dhalika minal ujub wal kibr. Sehingga membuat dia ujub, sombong, bangga, wal istitalah. Dia merasa bangga dengan amalnya, yang itu merupakan sebab kebinasaannya. Wal iyadzubillah, jangan sampai terjadi jamaah. Rugi. Bisa jadi kita sudah berhasil tahajud, berhasil sholat, duha, puasa sunnah, atau bahkan Anda punya peran dalam dakwah, tapi membuat kita ujub. Untuk apa? Yang justru itu akan membinasakan kita. Ketika Allah Ta'ala menghendaki orang miskin, orang yang menyedihkan ini kebaikan, Allah uji dia bi amrin, dengan sesuatu yaksiruhu, yang membuat dia itu malas, yang membuat dia itu apa, menyesal. Wa yudhillu bihi unuqah, wa yusaghiru bihi nafsa, Allah kecilkan dirinya. Wa in arada bihi ghaira dhalika, saya ulang ya, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki seorang hamba yang miskin, Allah kehendaki kebaikan, Allah uji hamba ini dengan perbuatan yang membuat dia itu merasa sedih, dia merasa terhina, dia merasa kecil dirinya. Dan ketika Allah kehendaki hamba itu tidak mendapatkan kebaikan, Allah biarkan sang hamba itu untuk ujub dan sombong. Dan itulah bentuk khidlan. Khidlan itu lawan dari taufik. Khidlan lawan dari taufik. Allah enggak ngasih taufik kepadanya yang menyebabkan dia binasa. Al-arifun, orang-orang yang berilmu, mereka semuanya sepakat bahwa taufik alla yakilaka Allahu Ta'ala ila nafsik. Taufik adalah ketika Allah Ta'ala tidak membiarkan dirimu dipasrahkan kepada dirimu sendiri. Taufik, kata para ulama, adalah Allah tidak menyerahkan dirimu kepada dirimu sendiri. Wal khidlan, dan lawan dari taufik yaitu khidlan adalah ayyakilakallahu ta'ala ila nafsi, ketika Allah Ta'ala pasrahkan dirimu kepada dirimu sendiri. Urusan awakmu dewi. Kamu urus dirimu sendiri. Itu namanya khidlan. Sehingga dia tidak dikasih taufik oleh Allah, tidak dibimbing oleh Allah. Nah, kalau kita ngurusi diri kita sendiri, melawan godaan iblis, sementara kita punya banyak kelemahan, pasti kita enggak mampu. Dan kita akan kalah. Karena itulah siapa yang Allah kehendaki kebaikan, maka Allah bukakan untuknya pintu kehinaan. Dan dia akan selalu bersandar kepada Allah Ta'ala, merasa butuh kepada Allah. Dan dia selalu terngiang dengan aib dirinya, kebodohannya, kezalimannya, permusuhannya. Di saat yang sama dia selalu berusaha untuk musyahadatu fadli rabbihi, melihat banyak karunia Allah, kebaikannya dan rahmatnya, kemurahan dan kebaikan Allah. Allah kasih dia banyak kecukupan, Masya Allah. Ini rizki, ini nikmat, tapi saya banyak maksiat. Kemudian dia merasa dirinya terhina di hadapan Allah, lalu banyak memohon ampun kepada Allah. Dia berusaha untuk tunduk kepadanya, merasa malu. Orang kalau sudah seperti ini, saat dia sholat tahajud, dia merasa ini hanya yang bisa digunakan untuk nutupi dosa saya. Sehingga dia tidak merasa ujub dengan amal tahajud yang dia kerjakan. Wallahu ta'ala alam. Baik, penjelasan Ibnu Qayyim ini enggak putus ya, terus nyambung, sehingga memang harus kita putus di pertengahan. Kita cukupkan sampai di sini. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Baik, silakan kepada ibu-ibu yang apabila ada pertanyaan bisa melakukan resen atau dibantu Ibu Khotijah dari Brisbane membacakan pertanyaan. Ada yang sudah punya kitab? Jamaah. Sudah. Sudah, alhamdulillah. Iya, afwan Ustaz, ini ada pertanyaan yang sudah masuk. Assalamualaikum Ustaz. Bagaimana mensikapi anak yang habis kuliah di luar negeri, ibadahnya jadi tidak seperti dulu? Mohon masukannya Ustaz. Jazakumullahu khairan. Bagaimana ketika ada anak yang gara-gara kuliah di luar negeri ibadahnya tidak seperti dulu? Ini berarti anak salah komunitas. Dan kalau dia sudah salah komunitas, ya efek sampingnya seperti itu, meniru komunitasnya. Jadi hidayah Allah Subhanahu wa taala terkadang diberikan oleh Allah bukan di tempat di mana hidayah itu melimpah. Sesuai dengan apa yang dia kehendaki. Saya punya kawan, ya. Dulu waktu kuliah di UGM, ya kita nilai orang ini bukan termasuk orang yang dekat dengan agama. Biasa, bukan termasuk orang yang dekat dengan agama, bahkan cenderung jauh dari agama. Dan dia keterima kuliah S3, S2 atau S3 di Amerika. Justru di situ dia kenal dakwah sunnah. Sehingga waktu pulang ketemu kita, ketemu saya, oh, beda suasananya. Jadi yang dulu blas, enggak pernah nyinggung masalah agama, bahkan dia cenderung jauh dari agama, ya model anak hedonis gitu. Ketika sampai di Indonesia pulang, wah berubah dia. Penampilannya berubah, karakternya berubah. Dia sudah kenal sunnah, alhamdulillah. Karena dia punya komunitas yang baik di sana, di Amerika. Beberapa TKI, TKW yang berada di luar negeri. Waktu ada di Indonesia, negeri mayoritas muslim. Masya Allah. Banyak masjid, banyak kajian. Tapi dia pakaiannya biasa, sering buka aurat. Begitu dia ke luar negeri, Subhanallah, Allah kasih hidayah mereka di sana. Yang di Jepang, maupun di Korea, di Hong Kong, negara-negara kafir. Termasuk juga di luar negeri, di Eropa, dan seterusnya. Justru mereka dapat hidayah di sana. Kok bisa? Komunitas, kata kuncinya. Komunitas. Nah, di sini, mungkin anak Anda salah komunitas. Makanya sangat kami sarankan arahkan komunitas. Anda perlu cari tahu ya, koneksi di sana, link yang ada di negara tempat beliau belajar. Misalnya di negara A, B, C. Nanti coba cari tahu dari kawan-kawan yang sudah kenal sunnah di Indonesia. A, B, C ini ada nggak link yang bagus untuk mendapatkan komunitas. Karena dia kalau sudah balik ke Indonesia, dia merasa prestisnya naik. Saya punya status sosial. Oh, lulusan Eropa, lulusan Amerika, lulusan Jepang, atau pernah sekolah di sini, punya status sosial. Itu kalau dikumpulin sama mereka yang nggak pernah kuliah di luar negeri, gengsi dia. Saya yakin orang ini gengsi. Makanya diarahkan komunitas sejak dia masih berada di sana. Carikan komunitas yang baik di Eropa, di Amerika, atau di Jepang, yang dia bisa mengarahkan dan membimbing anak ini untuk kenal sunnah. Wallahu a'lam. Baik. Yang kedua Ustaz, tadi Ustaz sampaikan mengenai kecukupan yang sempurna ada bersama ketaatan yang sempurna, sedangkan kecukupan yang kurang ada bersama ketaatan yang kurang. Apakah ini berhubungan dengan harta duniawi, ataukah ini dengan sikap kita kona'ah terhadap apa yang telah Allah berikan, Ustaz? Mohon penjelasannya. Jazakumullah khairan. Yang dimaksud dengan al-kifayah, kecukupan yang diberikan oleh Allah, alaihissallahu bikafin abdah. Allah memberikan kecukupan bagi para hambanya. Maksudnya adalah kecukupan dalam bentuk keselamatan. Keselamatan dari azab Allah, keselamatan dari dari murka Allah Ta'ala, sehingga lebih kepada kecukupan akhirat. Karena kalau itu bentuknya adalah kecukupan dunia, kadang kita lihat keluarga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri bisa kita lihat kurang. Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, dapurku tidak ngepul 3 hari. Bapak ibu atau ibu-ibu ya, dapur tidak ngepul 3 hari kenapa? Gasnya habis. Kompor rusak. Aisyah radhiyallahu anha, dapur tidak ngepul 3 hari kenapa? Mau masak apa? Apa yang bisa dimasak? Enggak ada yang bisa dimasak. Terus apa yang kamu makan selama itu? Ada orang tanya. Aswadan. 2 benda hitam. Pertama kurma. Yang kedua air. Ya air itu bening ya. Air itu bening. Tapi disebut ya 2 benda yang tidak berwarna. Gitu. Jadi kurma, kita kalau makan kurma sehari-hari mungkin kita gak sabar. Pengennya nasi, pengennya apa, dudolodeh, gudeg, rawon, soto, dan aneka makanan yang sehari-hari kita makan. Beliau gak punya itu, roti gak punya, sehingga kurma. Dan kadang itu pun yang dimakan cuma 3-4 biji sehari jamaah. Sehari cuma makan itu. Datang seorang wanita, janda, bersama 2 putrinya. Wallahu alam dia berasal dari mana, yang jelas orang miskin ketika itu kadang datang ke Madinah, lalu mereka mendekat ke keluarga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, barangkali ada sedekah. Datang seorang wanita janda, punya 2 anak wanita. Masuk ke rumah Aisyah. Aisyah merasa kasihan dengan wanita ini. Apa yang bisa diberikan? Bukan 1 kresek sembako. Beliau enggak punya. Yang dikasihkan cuma 1 butir kurma. Coba. Berarti apa yang dimiliki oleh Aisyah? Mungkin beliau cuma punya 2 butir. Yang 1 disimpan, yang 1 dikasihkan orang ini. Kemudian oleh ibunya sang janda itu, beliau makan, digigit dibelah 2, dikasihkan ke 2 putrinya tadi. Hari ini mereka bisa makan 1/2 kurma. Terus gimana nasib Aisyah? Ya, beliau cuma makan 1 butir kurma, 2 butir kurma dalam sehari. Subhanallah. Jadi, kalau diukur bentuknya adalah kecukupan dunia, jelas kondisi beliau ya, dari sisi materi terhitung kurang. Terhitung kurang. Sampai Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menangis ketika melihat suasana Nabi SAW yang saat tidur kemudian bangun ngecap ya di punggungnya bekas alas tidurnya. Dan kita kalaupun mereka yang mengalami musibah paling parah di Indonesia, musibah kemiskinan, anggaplah orang misalnya terkena musibah banjir, seluruh hartanya hilang ya, dia gak punya duit, dia masih dapat kiriman sembako dari warga sekitar, masih melimpah apa yang bisa dia nikmati. Masya Allah. Sehingga al-kifayah di sini, kalau manusia yang penghambaannya paling sempurna yaitu Rasulullah SAW, dari sisi materi itu terhitung kurang, berarti makna kifayah di sini bukan sebatas kifayah, bukan kifayah urusan materi, tapi lebih kepada kifayah urusan akhirat. Wallahu a'lam. Ya. Yang berikutnya, bagaimana cara menghadapi ketika kondisi jiwa sedang futur? Ada banyak hal yang bisa dilakukan ya. Karena futur itu tergantung sebab. Ada orang futur karena dia merasa gagal dalam urusan dunia ya. Suaminya kerja tapi gagal. Dia juga utangnya belum beres, atau anaknya sedang sakit, atau sebab-sebab yang lain. Ada banyak orang mengalami futur dengan aneka sebab. Tapi pada prinsipnya ada di posisi wajib yang harus dia jaga. Ketika orang mengalami futur, yang wajib untuk dia jaga adalah jangan sampai mengorbankan modal utama dia, yaitu iman dan manhaj yang benar dalam dirinya. Karena ada sebagian orang yang futur kebablasan gitu ya. Sampai akhirnya dia ngawur ya. Ya contohnya saya boleh, kalau boleh nyebut nama ya, kayak misalnya Ade Armando dan kawan-kawannya yang dulu katanya adalah aktivis Islam ya. Banyak bicara tentang masalah jihad, hijrah dan seterusnya. Begitu futur gak karuan gitu ya. Ada orang yang ketika futur sampai dia menjadi mulhid ya, menyimpang sehingga dia jadi tokoh kesesatan. Ya, dulu bisa jadi dia adalah seorang doktor, bahkan lulusan Ummul Qura ya. Begitu sampai di Indonesia enggak karuan jadinya. Dia jadinya ya, tokoh kesesatan. Sehingga jemaah yang dimuliakan Allah, ada banyak faktor kenapa orang itu futur, dan kita perlu melihat latar belakangnya apa. Kalau latar belakangnya lebih kepada materi ya, maka kita arahkan dia untuk banyak bersabar dan mohon bagi para saudaranya untuk ikut membantu meringankan beban materinya. Kalau pertimbangannya adalah pertimbangan masalah prestis ya, karena dia ingin punya posisi di masyarakat, berarti perlu kita arahkan agar dia menyadari ya, bahwa pujian yang hakiki adalah pujian dari Allah, jangan ujub dan seterusnya. Intinya perlu melihat dari sebab futurnya. Wallahu a'lam. Ya. Yang berikutnya, Ustaz, saya izin bertanya, untuk orang yang benar-benar menyesal atas maksiat yang ia lakukan dan ingin bertobat, apakah langkah awal yang harus dilakukan? Adakah sholat tobat dan bagaimana cara mengerjakannya? Syukron wa jazakallahu khairan. Jika orang berbuat maksiat dan ingin bertobat, langkah pertama adalah memutus maksiatnya. Satu itu dulu. Segera dia hentikan. Yang kedua adalah menyesal. Dan itu inti taubat. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, at-taubatu hiyan nadam. Inti dari taubat adalah penyesalan. At-taubatu an-nadam. Inti dari taubat adalah penyesalan. Sehingga kalau seorang hamba itu sudah menyesal, berarti dia sudah mendapatkan inti taubat. Berikutnya mohon ampun dengan banyak beristighfar. Dan disarankan untuk melakukan perbuatan yang bisa menjadi kafarah bagi taubatnya. Apa saja itu, bisa bentuknya sholat, atau puasa, atau sedekah, atau yang lainnya. Sebisa yang dia lakukan. Sehingga seusai dia berbuat maksiat, dia ingat maksiatnya. Lalu dia punya sesuatu yang bisa disedekahkan. Dia sedekah dengan niat, semoga ini menghapus dosa saya tadi malam. Semoga ini menghapus dosa saya kemarin. Dan jika bentuknya kezaliman, maka segera minta maaf kepada yang didolimi. Jika tidak mungkin, minta maaf kepada yang didolimi. Kenapa tidak mungkin? Kita nggak kenal dengan yang didolimi. Dan sudah tidak ada hubungan lagi. Sulit untuk di-tracer siapa yang kita dolimi. Contoh, kezaliman di jalan. Ngebel ngawur, nyalip bikin kaget. Kemudian kadang mau nabrak, bikin kaget orang. Dan aneka kezaliman di jalan. Yang itu kita gak mungkin terus turun minta maaf kepada orangnya. Dan kadang kita terlalu sering seperti itu. Terus gimana? Di posisi ini, kalaupun Anda didolimi oleh orang lain dengan yang semisal, naik motor tiba-tiba ada yang nyiprat. Ya, air hujan. Ada mobil melintas kenceng, air hujannya nyiprat. Kena muka kita. Ingat, barangkali kita pernah melakukan yang sama. Tapi kita belum minta maaf kepada orangnya. Semoga ini jadi kafarah untuk itu. Semoga yang ini untuk penghapus yang itu. Dengan menghadirkan perasaan-perasaan seperti ini, ya mungkin kita akan jengkel. Tapi jengkel itu kita redam. Dengan kita meyakini, dengan kita mengingat, saya juga pernah melakukan yang sama orang lain. Semoga ini menghapus dosa saya yang itu. Sehingga nanti di akhirat, wallahu alam, bagaimana cara Allah akan menyelesaikan itu semuanya. Yang ini berdosa kepada A, A pernah berdosa kepada B, B pernah kepada C, C kepada D, sampai Z muter ke kita. Akhirnya saling ya, melimpahkan pahala dan dosa. Semoga itu jadi kafarah. Wallahu alam. Ustadz, saya mau bertanya, bagaimana seharusnya sebagai orang tua jika menyuruh anak yang susah sekali sholatnya, batasan keras sampai seperti apakah Ustadz karena anaknya sudah balik syukron? Batasan keras yang diajarkan Nabi SAW untuk anak yang belum balik. Muru auladakum bis salati wa huwa ibnu sab'in. Perintahkan anakmu untuk salat ketika di usia 7 tahun. Wadribuhum wa huwa ibnu ashrin. Pukuli mereka kalau sudah 10 tahun. 10 tahun enggak salat, tangan boleh main. Tapi dengan pukulan yang tidak sampai membekas ya. Misalnya dicubit, cewer, ya, tarik tangannya, ayo salat. Kalau sudah balik, boleh lebih keras. Tadi kan belum balik. Kalau sudah balik, boleh lebih keras. Sehingga anak enggak mau sholat padahal dia sudah balik, ya, bisa jadi apa pukulan itu lebih keras. Sebagai bentuk hukuman. Wallahu'alam. Ustaz, bolehkah kita berdoa untuk segera dipertemukan dengan jodoh kita? Dan jika boleh, apakah doanya? Kita boleh berdoa dengan doa apapun yang menjadi kebutuhan kita selama doa itu tidak berisi maksiat. Dan doa yang berisi maksiat seperti memutus silaturahmi atau memohon kepada Allah untuk dilancarkan perbuatan maksiat, tidak boleh. Dan berharap untuk dapat jodoh bukan termasuk doa yang berisi maksiat. Dan bagi kaum muslimin dan muslimah, segera menikah itu hal yang terbaik. Sebagaimana yang diperintahkan oleh Nabi SAW dan juga yang didorong oleh Al-Quran. Wa ankihul ayama minkum wassalihina min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara'a yughnihimullahu min fadli. Nikahkanlah orang-orang yang masih sendirian di antara kalian. Sehingga silahkan memohon doa agar disegerakan jodohnya. Dan yang terbaik adalah kembalikan kepada takdir Allah, ilmu Allah. Jadi kita berdoa dengan menggunakan kalimat, ya Allah, jika jodohku terbaik untukku untuk disegerakan, maka segerakanlah. Jika engkau menghendaki untuk ditunda, maka aku kembalikan kepada kehendakmu. Atau kalimat yang semisal, sebagaimana yang diajarkan Nabi SAW dalam doa istikharah. Allahumma in kunta ta'lamu anna hadha al-amra khairan li anna hadha al-amra khairun li fi dini wa ma'ashi wa akibati amri faqdurhu li wa yassirhu li thumma barik li fi. Ya Allah, jika engkau mengetahui bahwa dengan disegerakan jodohku akan memberikan kebaikan bagiku, kebaikan bagi agamaku, kebaikan bagi akhiratku, kebaikan bagi duniaku, dan kebaikan bagi kondisi akhir hayatku, maka segerakanlah, berkailah. Anda bisa berdoa dengan kalimat seperti ini. Insya Allah itu lebih bagus. Ya, pertanyaan terakhir. Bagaimana cara menghilangkan was-was setan atau lintasan hati? Apakah lintasan hati akan dihisab di akhirat kelak? Jazakumullahu khairan. Was-was setan itu beragam ya. Ada yang bentuknya was-was berupa bisikan untuk membuat hamba itu jadi enggak tenang ketika beribadah, merasa batal, merasa kurang, akhirnya diulang. Kalau seperti ini, cara yang paling mujarab adalah jangan digubris. Wudu kok rasanya ada yang ngentut, kok rasanya ada yang keluar, itu jangan digubris. Yang kedua, was-was dalam bentuk bisikan untuk berbuat maksiat. Itu terjadi pada siapapun. Di posisi Anda menyadari itu, karena banyak orang enggak sadar ya. Di posisi Anda menyadari itu, segera berdoa kepada Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya. A'udzubillahi min hamazatis syayatin. Wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Dia memohon kepada Allah pelindungan dari godaan setan. Ada orang di hadapannya potensi maksiat. Di saat itu syahwat bermain. Setan mendorong, menggoda. Lalu dia sadar, ini ada godaan setan. Setan ngasih banyak alasan. Oh, enggak apa-apa, cuma sebentar. Nanti setelah ini kau tobat. Enggak apa-apa, cuma sedikit. Nanti setelah ini kamu bisa memohon ampun kepada Allah. Kemudian dia langsung iringi, astagfirullah. Terus dia sadar, berpaling. Insya Allah, dengan cara seperti ini, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, Allah akan ubah godaan itu menjadi hidayah. Ya. Wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Kalau kamu mendapatkan godaan dari setan, maka berlindunglah kepada Allah dari setan yang terkutuk. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.